para luar. Agung para luna para nuda panjang ya pangampur. Sapa panjang na galuran ucaca nungtunga carita nucan laksana. Carita nucan laksana. Ayina urang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana. Ngagaluru turunan jaman kapungkur nyacap kena carita nuka tunda jaman baheula, jaman baheula. Galura nuka pungkur mapai-mapai carita nuka tunda jaman baheula. Iya. Atuh yen nyata na cuang nutugen galura nuka pungkur mapai-mapai carita nuka tunda baheula. Bener. Nyata na cuang ngawiosaken di salebeting petapan. Bener. Nuka celuk kawun-nawun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara. Dengar. Kajam paring angin-angin atu ye nyatana. Juang nyatur kena tu ye kigedeng selapan dan iya. Atu ye jenengan nananya tanah atu. Urang nyaturkeun nu aya di petapan Gunung Mendang. Jenenganna Ki Gedeng Selapan dan mangsa narita. Nuju ngalakonan tapakur. Petapan Gunung Mendang nyata na atu ye dina handapeun tangkal pudak ye. Eta jenenganna pang nyata na di Gedeng Selapan dan mangsa narita nyata na nuju menekung kanu agung ngabrantang ka iyang murubaning alam. Benar. Munajat kenyataan kanu kawasa ngalakonan tarak ngarakonan tatapa nyatana tapakur di etap handapeun tangkal pudak di petapan Gunung Mendang. Benar. Ki Gedeng Selapan dan ku ayana menyatana atu yang ngalakonan tapakur ku ayana ngalakonan tarak tapa nyatana atu hai nyatana palai ngagaduhan tuang pinutra anu punjul sabuana. Benar. Mangka eta nyatana Ki Gedeng Selapan dan keur ngalakonan tapakur teh nyatana atu kembang pudak keur memejehna nyatana atu mekar kembang pudak keur memejehna nyatana atu. Mangsa narita ngalakonan tarak tapak kawitan ti teguh samping datang ka bela gambira ngageuskeun di gedong diri pawarna di laden di ladi karma. Menang na 100 pangadeg eta nyatana Ki Gedeng Selapan dan atuh munajat na Ki Gedeng Selapan dan lir malam tu merapi ngapi. Lir malam tu merapi ngapi sacipta ning dumadi atuh ya tina kanan sapaneja iya. Ki Gedeng Selapan dan nyatana tu ngalakonan tarak tapa ngalakonan tapakur. Yes. Kalegane arokaya turubalaka. dingin pinasti anyar pinanggih nyatana eta kembang budak nyatana anu nuju memejehna mekar nuju nyatana memejehna kaligan nyatana atuh rontok nyatana atuh tumiba nyatana ragrag tumiba ing kana pangkonan Ki Gedeng salah pandang benar atuh mangsa narita nyatana barang tumiba kajadian nyatana atuh dina pangkonanana Ki Gedeng salah pandang aya iji jabang bayi entah ti mananya asalna entah ti mananya kawitna atueta dibarengan nyatana jeung atuh kembang pudak nu tumiba ing pangkonan ieu Ki Gedeng salapan dan mangsa narita nyatana atuh ieu barang ningali dina pangkonanana nyatana aya tuang pinutra nyatana tanapi aya babayi bener dina pangkonanana atuh ieu ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwata eta tuang pinutra terus nyatana dirawu di pangku sampai nyatana atuh dimong-mong ku Ki Gedeng salah pandang bener di patapan gunung mendang bari ngadamelnya padukuhan baru Ki Gedeng salapan dan nyatana atuh bari ngamong-mong tuang pinutra pinutri nyatana sasiki atuh nyatana baring nyatana eta ngamong-mong na tuang pinutra baring ngadamel padukuhan nyatana atuh padamelanana kana guna kaya nyatana atuh guna gaya mengebon nyatana di gunung mendang iya atuh lami malami eta nyatana Ki Gedeng salapan dan nyatana ngamong-mong tuang pinutra nyatana sampe akhiring jaman-jaman ing akhir nyatana eta tuang pinutra nyatana dijenengankeun atuh nyatana Nyimas Pamuragan eta Nyimas Pamuragan nyatana atuh ye mingkin lami mamingkin ageung mamingkin lami mamingkin ageung dimong-mong nyatana ku Ki Gedeng salah pandang sampe nyatana atuh ye digurukeun atuh ieu ka Sunan Jati ieu gancangna carita gancang nu dicaritakeun dina nyatana atuh ieu Ki Gedeng salah pandang sampe nyatana ngamuridkeun atanapi nyatana ngagurukeun eta nyatana tuang pinutrana jenenganna atuh ieu Nyimas Pamuragan Kasunan Jati nyatana atanapi Kasunan Cirebon atuh eta tuang pinutra nyatana diwirid pangarti diiarnya pangawasa digembleng aji rasa perasaan digembleng nyatana ilmu panemu jam pamantra jeung sajabana atuh ye Nyimas Pamuragan ye eta pinutri nyatana atuh aya dina pangkonan Sunan Jati ayeuna nyatana diwirid pangarti diiar pangawasa nyatana atuh ye digembleng ku pangawasa ku pangawisa nyatana ku pangawisa eta tuang pinutra nyatana Nyimas Pamuragan akhiring jaman jamannya akhir gancang nu carit nyatana nu dicaritakeunana gancang nu dicaritakeunana Ayeuna sampai nyatana umur 15 tahun sampai masuhur eta pinutri nyatana. Atuh ieu kacelu kawunawun kawentar kalau kajana pria. Aya pinutri geulis aya wano jalenjang, geulis lenjang ngalangkoyang. Iya. Eukeur mah eukeur geulis lenjang ngalangkoyang nyatana eta jenenganna Nyimas Pamuragan. Leut. Tuang pinutra nyatana Ki Gedeng Selapandan atuh ieu nyatana ti petapan Gunung Mendang. Anu aya dina pangkonan Sunan Jati. Nuker diwuruknya ilmu, nuker diiarnya pengawasan, nuker digemblengnya tan aji pangarti jampa mantra. Sampai ngalakonan masur, etapin nutrinya tan jantan atuhi prajurit-prajurit awalia sakti. Saparantosnya tan masur atuh etanya tan jantan prajurit-prajurit awalia nyatana awalia-awalia sakti. Kaligane copade nge kaligane tes karasa ku tiap-tiap nagara, ku tiap-tiap nyatana daerah. Ye nyatana di petapan Gunung Mendang aya pinutri geulis aya wano jalenjang, geulis lenjang ngalangkoyang jantan nyatana prajurit sakti, jantan nyatana prajurit awalia. Anu gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Kitu nyatana masur atu ieu ka tiap nagara. Iya. Ayeuna tunda lampana nyatana atu Nyimas Pamuragan anu parantos nyatana masur ka celu kawunawun nyatana atu ieu kawentar kalau kajana pria pinutri geulis wano jalenjang nyatana prajurit sakti awalia. Bener. Atanapi prajurit awalia. Ayeuna tunda lampana juang nyaturkeun atuh ye para raja, para narpati, para bupati, para gagedeng, para gagedeng. Anu ngadenge beja, beja mapa beja beja. Beja, pa beja beja nyalawara nyatana atuh ye. Hiriwing bawana angin kab kolepat bawana kilat beja nyatan atu nyebar ka tiap-tiap nagara. Nah. Atu eta para raja samia ngalet ngehung samia ngembat-ngembat nyatang pinang atu ye nyatana ngadungkapan atu ye ka Gunung Mendang. Iya. Kapna nyatana tu ye ka petapan Gunung Mendang. Eta jenenganna nyatana para raja ti salawe nagara, para narpati, para bupati, para gagedeng lan para satria. Ngalet ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang nyatana atu ye boga karep. Nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar. Anu geulis nyatana atuh ye Nyimas Pamuragan atanapi nyatana Kaki Gedeng Selapandan. Iya. Atuh eta nyatana para raja, para satria, para gagedeng, para gagedeng ti tiap-tiap nagara. Sadayana nyanggakeun cripitakeun sabda panglamar nyatana atuh ye ka Ki Gedeng Selapandan. Ki Gedeng Selapandan nyatana mangsa narita tu yang ngaraos bingung nu temanggi tungtung mana susan utaya sudana. Marga nu jadi lantaran nyatana atu ye para raja sadayana nyanggakeun cripitakeun sabda panglamar. Telami atu ye Ki Gedeng Selapandan terus bakal sumelukan hujan tentuang pinutra. Jenenganna nyatana Nyimas Pamuragan. Balan anak Ki Gedeng Selapandan. gelis anaking anak ramaju. Puputon kembang kedaton pangesirat hati rama sorangan bager. Calik bager satatar jeng rama anaking. Barang copa dengetes karasanya tanah tu ya kunu gelis nyimas pamuragan. Anu gelis nyimas pamuragan kali ganas sedok nyamba ping pitunya tanah tu etaka tuang ramana jenangan anak ki gede selapan dan saparan tu sedok nyamba ping pitu kali ganas tembalan nyatana nyimas pamuragan te kali ganas duduh kaulanun rama sumangga Rama atu ya putra panjenengan pamuragan kaulanu. Dipayun nyanggakeun sembah pangbakti kakresa jeng Rama bok bilih bae putra lenggah kirang tata kirang titi songong blengong luka kelanyak camplak agung cukup lumur nuka suhun kaulanu Rama. Jembara ampurat nu diteda deda. Rama bade aya pikresaeun naon kaulanun Rama ya putra panjenengan kaulanu gelis anaking tuang pinutra Rama pamuragan mangke ulah kaget anaki ku Rama diangkir lain dina wancina hempak merbayak salain dina mangsana atu ayeuna nyatana aya dina pangkonan Rama bageur. Rama teh nyatana ku ayeuna ngangkir ka hidep dina danget ieu. Ieu Rama ngarasa bingung teu manggih tungtung ngarasa susah manana teu aya sudana marga nu jadi lantaran tuh geura tingali nyatana ku hidep. Disajabaning nyatana alun-alun. Bisa jabaning petapannya tanah seueur para raja, seueur para narpati, seueur para bupati, seueur para satria. Sampai ngalakonannya tanah atu ngadamel tenda, ngadamelnya tanah gubuk atu jadi iya tempat. Sadayana sampai ngalakonannya tanah nyanggakeun sripitakeun sabda panglamarnya tanah ngalamar kahidep anaki. Nah, ayeuna nyatana kerama pangna cumeluk nyatana kahidep bageur. Rama teh nyatana atuh ayeuna. Mugia hidep nyatana narima ka eta panglamar nu mana nu bakal ditarima. Lamun raja, raja nu mana, lamun narpati, narpati nu mendi, lamun satria, satria ti mana anaki. Kitu pangnanya tanah dicelukan ku Rama bageur. Duh, kaulanun Rama Dewaji. Sarebu ampun, dua rebu ampun, katilu manuhun berama. Yeuh, putra Arokaya turbalakan nyata nama Rama. Putra Tesaloros nama masih palai lalagasan, masih palai lelengohan, palainya tanah ngolahnya awan. Teacan ngagaduan emutan, tapi kalebadinya kaulanun Rama Dewaji. Ayeuna nama saya gerawartos kenyatana atu ka para raja, ka para narpati, ka para bupati, nyatana ka para satria. Yo, kaulanun Rama. Putra tete acan siap kanggo ngawangun nyatana rumah tangga. Putra tete nyatana masih palai lalagasan, masih punya tanah palai lelengohan. Palai nyatana ngolahnya awak, bak nyatana palai atu yinya tanang uji atu diri kaulanun Rama. Duh, gerawartoskeun kaulanun ka para raja. Putra tek itu kaulanun agung bae cak nyatana agung bae ngawurkeun cai ka langit kaulanun Rama Dewaji. Gelis anaking tuang pinutra Rama bageur. Atuh lamun kitunya carana dapuguh para raja nyatana sadayana ngadesek. Dapuguh para raja nyatana sadayana keukeuh hayang nyanggakeun sripitakeun sabda panglamar kahiji anaki. Lan kadua

Ayeuna panglamarna nyatana katarima. Bari jeung nyatana kudu ngalakonan saembara. Iya. Jenenganna nyatana atuh eta para raja ti salawe nagara nyatana bangsa narita ngaos bunga manwata suta bunga gunung manwatana. Ngadenge pengumuman nyatana atuh eta di petapan Gunung Mendang. Nyatana nu bakal tandang ka medan perang atana pinyatana atuh nu bakal diperangan teh nyatana pinutri nu geulis Nyimas Pamuragan. Bener. Sadayana moloh kembang kadu sadayana nyatana molotot mata si meuteun ieu hayang nubruk ieu hayang nyatana atuh ieu hayang ti heula ieu hayang ti heula. Kuat pajubah di eta Gunung Mendang. Para raja, para sang hyang, para gagedeng, para satria kuat nyatana atuh ieu kuat pajubah. Kuat nyatana pada sakdasa kuat padorong-dorong. Ieu hayang ti heula ieu hayang ti heula. Eta para raja ti salawe nagara nyatana anu teu sabar. Hayang menangkeun pinutri geulis, hayang menangkeun wanoja lenjang nyatana tunduk geulis lenjang ngalangkoyang. Jenenganna nyatana Nyimas Pamuragan. Ayeuna atuh eta urang cuang nyaturkeun pinutri nu geulis nyatana Pamuragan. Bener. Ayeuna saparantosna ngumumkeun atuh ieu nyatana pinutri kaligane nyatana bakal kaluar tina salabeting petapan. Bener. Bakal ngadungkap panyatana atuh ieu ka arena medan perang anu parantos ditangtukeun. Iya. Barabat mah ayeuna pinutri miang. Barabat mah pinutri miang. Angkat gendek-gendek daya. Angkat ngoyak, tangoyak jagat. Angkat gendek-gendek daya, angkat ngoyak, tangoyak jagat. Lalaki mah geuning di kolong langit, lalanang mah di kolong jagat, ayeuna mah di kolong jagat, di kolong jagat. Saninten mah buah saninten, saninten di parapatan, di parapatan. Apunten mah bi apunten, aya kalepatan, aya nama rabi apunten, diri aya kalepatan. Etapin mutri jenengan anak nugelis Nyimas Pamuragan. Kaluar tina salabeting petapan teh nyatana atuh ye. Diiring ku para ipri digenjang ku para dayang. Eukeur mah pinutri geulis lenjang ngalangkoyang. Begelis bawana ngajadi eta bawana ti kudrat. Ayeuna di barengan nyatana atuh ieu ku sesingitan. Kalayan diiringku para ipri, digenjangku para dayang. Gitu ka ayanana. Lumaku lumampah karena medan perang. Iya. Etapin mutri nyatana ayeuna parantos siap siaga nyatana bakal lumebet ka arena medan perang bakal ngaladenan atuh eta nyatana para raja ti salawe nagara. Ayeuna sampe ngalakonan nyatana undurna atuh eta tina salabeting petapan teh diiringku para ipri nyatana digenjangku para dayang. Lir ibarat widadari nyatana nutumurun ti sawarga. eta nyatana pinutri teh nyatana harumna luar biasa, seungitna luar biasa. Eta nyatana pinutri nu geulis nyimas pamuragan ayeuna nyatana barang lumebet karena medan perang. Katingali ku para raja, katingali ku para narpati, ku para bupati, ku para gagedeng lan para satria. Sadayana nyatana molo kembang kadu sabah, sadayana nyatana atuye molo kembang kadu molotot mata simetet. Sadayana nyatana olohok bengong ningali kagelisanana nyatana pinutri sampai kumpul ngariung sampai ngalakonan bongkok ngaronyok amprok nyatana atuye di nyatana para raja ti salawe nagara anu parantos kumpul nyatana di nalun-nalun nunggu parentah nyatana adetan ayeuna tembalanana tembalanana nyatana di eta nyatana para raja ti salawe nagara kalayan nyatana ningali pinutri nu geulis nyimas pamuragan parantos lumebet karena medan perang. Nyatana ting hiliwir sora nyatana atuh eta nyatana ting hiliwir atuh ye nyatana seungitna kembang mangrupa rupa nyatana atuh ye seungit diiringku para ipri digenjangku para dayang kaligane pok sasauran jenenganana nu geulis nyimas pamuragan atuh eta nangtang-nangtang ka para raja, ka para satria, ka para narpati, ka para bupati anu aya nyatana di nagara nu nyanggakeun sripitakeun sabda panglamar. Iya eta nyatana para raja ti salawe nagara barang ngadangu eta pinutri nangtang-nangtang kaligane para raja nyatana saling jubel para raja berebutan-rebutan saling dorong atuh nyatana ieu hayang ti heula ieu hayang ti heula ieu hayang mah heulaan ieu hayang mah heulaan ayeuna nyatana atuh yeun sahan nyatana anu luncat ka arena medan perang. Nyatana atuh ieu kana pangkonanana nyatana nyimas pamuragan kaligane nyatana Ki Gedeng Preret luncat nyatana karena medan perang tembalan anak Ki Gedeng Preret. Out aladala hei pinutri pinutri pinutri geulis wano jalanjang yeuh cekula mah yeuh kula nyatana Ki Gedeng Preret anu bakal mibanda nyatana sampean keur puputon kembang kedato nyatana eusi hate kula nyatana di Preret bener. Kula nyatana bakal mibanda sampean tong loba lalewa sampean tong loba laleda eta tembalanana nyatana Ki Gedeng Preret ayeuna tembalanana pinutri nu geulis nyatana nyimas pamuragan teh duh teuing ponggawa Ki Gedeng Preret bagja bagja temenan sampean lamun kitu nyacarana lamun bener sampean lalaki bijil ti langit lalanang kaluar ti jero jagat lamun bener nyatana mi kapalai raga waking mangga raga waking gera tewat mangga raga waking gera kalah kenyatana ku sampean lamun raga waking kalah ku sampean raga waking bakal ngabdi nyatana bakal ngawulaka sampean yuuu. Lamun kitu nyatana gerat nyatana atuh ye tampana nyatana kula. Bener. Ye kula nyatana bakal newak sampean. Atuh eta nyatana Ki Gedeng Preret. Mangsa narita sejarek nubruk punduk. Sejarek nyangkeweng cangkeng. Sejarek nanyandak taktak. Barang nyatana atuh ye rek newak nyatana nyimas pamuragan kaligane nyimas pamuragan ngajaul nyatana atuh ye kaluhur. Anu akhirna nyatana Ki Gedeng Preret sampai kalakon ka disepak. Didupa, ditendang mangsa narita kali gede koleang gajerang, koleang gajerang, koleang gajerang, koleang gajerang. Ki gedeng preret jatana barang nyatana ka sepak barang ka dupa. Kali gane jungkir jumpali. Tumi baing lemah. Jungkir jumpalik tumi baing lemah nyatana bari kokoso dan mangsa narita bari gegerungan mociak maratang jagat. Barang katingali ku sadaya para tantama, katingali ku sadaya para raja. Batur seret, batur seret, seret, batur seret, seret, seret, batur seret. Eta jenangan ananya tanah ki gedeng preret, mangsa narita nyatana sampai ngalakunan kalah juritan. Ayin nyatana tuh ye. Saparantos naki gedeng prered atu ye nyatana saha anu loncat de ka arena medan perang nyatana kajabi gedeng plumbon. Ki gedeng plumbon nya kitu kene sakabit narek nampiling kapit sakabit narek nyabok rangkap. Kali gane bakal nyepak bakal ngadupa kali gane koleang gajerang. Imbas pamuragan atu yen nyatana bakal ngalakunan perang galungan ngaladena nyatana ki gedeng plumbon. Ki gedeng plumbon nyatana atu yen saja bakal nampingin gapit bakal nyabok rangkap. Bakal nyepak bakal ngadupa kali gane koleang gajerang, koleang gajerang, koleang gajerang. Tut diantung atu. Tarung geninggang catang di bentar geninggang cocok di cocok geninggang pasir dibanting geninggang. Mangsa narita api ye nyatana nimas pamuragan kali gane bakal nyepak bakal ngadupa bakal nampili gapit bakal nyabok rangkap koleang gajerang koleang gajerang koleang gajerang. Gerubak etakin nyatana ki gede yang pelumpon pon gitu deh nyatana atu jungkir jumbalik tisuk-suk tidung. Benar. Tumi baing lemahnya tanah ngoceak maratang jagat ngejerit maratang langit barang breh katingalinya tanah atuet aku balak rawa. Seret batur seret seret batur seret seret seret batur seret. Atu iya nyatana ki gedeng plumbon nyatana sampai kalakonan kalah juritan kalayan. Atu iya nyatana ki gedeng ujung gebang pon gitu deh. Taki gedeng ujung gebang sana sih. Atu ye nyatana rejem ki gedeng plumbon ye. Nyatana ki gedeng ujung gebang nyatana sampe ngalakonan jungkir jumpalik nyatana ngalakonan. Disuk-suk didung-dung oceak maratang jagat ngajerit maratang langit. Tekuat ngaladenan nyatana atu eta pangawasa pinutri nu gagah sakti mandraguna toto sane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Sampai ngalakunan balakorawa balakaula para raja ti salawe nagara para tantama para senopati para gegedeng sampai ngalakunan surakan balambalan. Atu eta nyurakan anu parantos kalah juritan iya. Ayeuna nyatana ati saha nyatana anu keur ngalakonan ngawatek pangawasa saha anu keur ngalakonan pengawatek pangabisa. Bener jenenganna ki gedeng kandangan. Ki gedeng kandang ngawur ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa. Mari nyatana jengal war kena tueta. Nyatana ajimat ajimat. Sejak nyatana rek ngalumpukun pinutri nugelis nyimas pamuragan. Benar. Tembalan anak ki gedeng kandang ngawur kitu kaya nana. Hei nini putri anu gelis anu lenjang. Ayeuna ieu nyatana kula kegedeng kandang aur anu bakal mibanda nyatana raga sampean anu bakal nyatana dipepende nyatana kukula. Jang usi karaton di nagara nyatana asal di kandang aur. Iya. Petak kegedeng kandang aur nyatana bari atuh loncat kana arena medan perang. Tembalan nananya tanah atueta sang pinutri nyimas pamuragan. Duh, teuing ponggawa. Sampean tong loba saur, sampean tong loba carita. Ye, lamun benar sakti mandraguna. Lalaki bijil ti langit lalanang kaluar ti jero jagat manggak ira gawaking gerak tewak. Benar. Raga waking gerak kalahkeun raga waking gerak. Empukeun ieu raga waking bakal ngabdi nyatana ka lalaki. Benar. Bakal ngawula ka jajak kalamun benar sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma nyatana bisa ngalahkeun raga waking mangga sing saha bae. Atu etak gigedeng kandang aur nyatana anuges ngawatak pangawasa. Anuges ngawatak pangabisa jang jawokan jeng sajabana ler. Dudu etapi nutri nyatana ayena nyatana sajadi tewak. Atu etapi nutri sampe ngajaul nyatana tuyeng nyatana ngejat kaluhur. Ler. Uki gedeng kandang aur di udan sampai turun nyatana pon kitu deui atuh ieu nyatana pinutri nu geulis nyimas pamuragan nyatana rek ditewak rek didupak rek ditampil ngapit rek disabok rangkep bener plos ka ditu plos ka di uki gedeng kandang aur tetap ngudag-ngudag iya. Tapi nutri nyimas pamuragan mangsa nayinanya mangsa naritanya tanah tu yang ngaladenan ki gedeng kandang ngaur. Benar. Luncatnya tanah ke angkasa diudag. Ngejat ke pinggirnya tanah disampat. Atu yunu akhirna nyimas pamuragan lumpat. Atu yeti arena medan perang. Lompat nanya tanah pinutri nunggelis nyimas pamuragan nyatana atuh ya sampai ngalakonan nyatana lompat na saparan-paran sampai nyatana atuh ya kaluar leweng asup leweng di udag-udag nyatana atuh ya kuk di gedeng kandang ngaur. Nyatana barang asup leweng kaluar leweng nyimas pamuragan nyatana lulumpatan dasar atu eta nyatana pinutri nyatana nu sengit luar biasa sanajan barijeng lumpat diiring ku para ipri sanajan nyatana lumpat atu ye nyatana teu waleh dijaga ku para dayang. Tatang kalandang daunan anu eta aya di leuweung anu katabrak anu kadupak anu kasentuh nyatana atuh ieu sengitna luar biasa iya eta nyatana leuweung aheng. Atanapi leweng geledagan nyatana anu dipake lompat nyatana kunyimas pamuragan. Di udag-udag nyatana tuh ya kuki gedeng kandang ngaur. Lantaran eta dang daunan tatangkal anu aya di leweng eta sengitna luar biasa. Atanapi harumna luar biasa. Dingin pinasti anyar pinanggi eta nyatana kacelu kawunawun kawentar kalau kajana pria. Eta leweng nyatana disebut leweng nyatana Wanasari atanapi hutan Wanasari. lantarannya tanah tatang kalandang daunan anu aya di eta leuweung sakabe bauna seungit mana bisana disebutnya tanah hutan wanasari. Wana itu artinya nyatana kembang sari artinya seni. Iya. Eta nyatana hutan dan nyatana kecelu kawun-awun kementara kolak wajana pria. Dijenengan kenana hutan wanasari. Ayena nyimas pamuragan. Lantaran kasaksian nyatana atu yaku para ipi. Kasaksian nyatana ku para daya. Benar. Kalayan nyatana atu etaku para nyatana atu ku hamba rakyat nyatana anu nyaksian nuker ngalakonan berperang galungan. Ayina nyatana etapin nutri kaclu kawunawun kawentara kalau kajana pria nyatana atu yang ngagaduan julukan nyatana Nyimas Ganda Sari. Benar. Atu etan Nyimas nyatana artina awewe ganda artina kembang sari artina sengi. Do Ki gedeng kandang aur mangsa narita terus ngudag-ngudag. Eta nyata napi nutri nugelis Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan. Sampai asup leweng kaluar leweng sampai nyata na mapai-mapai atau etapa tegalan mapai-mapai galang sawah. Warang nyata na pinutri ker ngalakonan lulumpatan mapai-mapai pategalan mapai-mapai galang sawah. Nyata na mapai-mapai pasawahan ki gedeng kandang ngaur anu tewalai nyata na ngudag-ngudag. Tembalan anak gedeng kandang ngaur. Hei, Nini Putri. Sampean nyata na ulah ngahindar, sampean nyata na ulah lumpat. Sana jan lumpat nyata na kalak-lak jagat moal mijir tadi udag nyata na ku kegedeng kandang ngaur. Eta nyata na kegedeng kandang ngaur baris sumbar-sumbar kamandigan. Lulumpatan nyata na mapai galang sawah. Undag-undag binutri nunggelis Nyimas Pamuragan alias Nyimas Gandasari. Dingin pinasti anyar pinangi. Dingin kersaning yang widi kersayang domampara. Eta jenenganana atuh ieu nyatana Nyimas Gandasari nyatana nuker diudag-udag. Mangsa narita nyatana atuh eta ki gedeng kandang ngaur arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinangi. Kali gane nyatana ngegedebuk jungkir balik lantaran kasarimpan ku jarami pare berem. Atu eta nyatana ki gedeng kandang ngaur nyatana jungkir jumpalik tisuk-suk tidung-dung. Mudag-mudag. Mangsa narita nyatana atu eta pinutri nululumpatan mapai-mapai galang sawah. Eta ki gedeng kandang ngaur ngocek maratang jagat. Ngajerit maratang langit iya. Ki gedeng kandang ngaur ngocak maratang jagat ngajerit maratang langit nyatana tempelan anak ki gedeng kandang ngaur tubat kaniaya temen ya tubat. Iya kula geningnya tanah ngalakonan tisuk-suk tidung-dung tibabeti banting. Ngalakonannya tanah labu dina galeng sawah. Iya kula kasarimpan ku jarami pare berem tubat. Atu eta nyatana ki gedeng kandang ngaur kawiwirangan. Nyatana ku eta pinutri lantaran tisuk-suk tidung-dung tibebeti banting. Kasarimpan ku jarami pare berem dina galang sawah mana dingin pinasti anyar pinanggih nyatana eta ki gedeng kandang ngaur nyatana sasambat atana pisasam nyatana susumbar kabala korawana kabala kaulana kahamba rakyat di kandang ngaur dingin pinasti anyar pinanggih yang di kandang ngaur ulah wani-wani nyatana melak pare berem lantaran atu iya ki gedeng kandang ngaur nyatana kasarimpan ku jarami pare berem iya. eta jenengan anak atu ki gedeng kana ngaur mangsa narita kawiwirangan. Bener. Sampai mulang deui ayeuna nyatana atu ye ka kandang ngaur lantaran kawiwirangan ku eta pinutri. Bener. Ki gedeng kandang ngaur ayeuna mulang nyatana ka kandang ngaur atu eta pinutri nyatana nu ngalakonan ningali ki gedeng kandang ngaur jajaritan nyatana atu ieu ngalakonan susungkuran. Duh, kaligane remut inyuku papasungan cekekek nu seserian rengkenek igel-igelan nyatana eta pinutri nyatana Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan. Oh, nyata rengkenek igel-igelan iya. Tembalan anak Nyimas Gandasari. Itu ingki gedeng kandang ngaur mana, sampean mana? Mah baruk nyatana atuh sanajan lumpat kalak-lak jagat rek diudah geuning nyatana ayeuna dina Galang Sawah Bae geus ngalakonan ti beubeut ti banti model kitu tanda rupana. Be mana nyatana anu kasebut lalaki sampean? Eta pinutri nyatana bari ngaleos di eta nyatana hutan atanapi ti eta Galang Sawah. Bakal mulang deui ayeuna mah nyatana duh ka arena medan perang. Ayeuna eta pinutri angkat-angkat tengah lumbayang angkat ngendek tangendek daya. Lalaki macena di kolong langit, lalanang mah di kolong jagat, ngudag-ngudag takabuana, takabuana. Kikinciran, kikinciran, kikinciran. Kikinciran, kikinciran, tenyana ma, tenyana obat kabolem. Di pikiran juraganya, di pikiran, di pikiran. Pikiran mah di pikiran ternyata mah kagungan dengan lahir. Samoja mah geni, samoja sarang malati. Mengandu mah, mengandu ke karapan. Kuasa cami gati, sadaya ma, kami kahema. Sereg-sereg ayeuna mata mangka tereh, riap gancang geuningan mata ulalila. Sajongjongan masa heroyan, sakedeung mah gurudag datang. Sakedeung gurudag datang. Eta nyatana Nyimas Pamuragan alias Nyimas Gandasari nyatana ayeuna sampai lumebet di karena medan perang. Para raja ti salawe nagara nyatana mangsa narita surak ambal-ambalan lantaran nyatana Ki Gedeng Kandang Ngaur kalah juritan. Benar. Atuh eta nyatana para raja keur ngalakonan surak ambal-ambalan teh nyatana atuh ieu aya hayang ti heula ieu hayang ti heula keunteundeun di handeuleum sieun. Tondon geusan samporeun cak tunda urang geus analeun paranti nyokot ninggalkeun tinggalungna pipir lawu jalangna mana tengah hima. Ami cece ngarerekeun tinong saheulaan. Ngarerekeun tinong ta saheulaan. Pamiarsa nu mulia cagurang cuang tunda sakedap ngarerekeun tineung dina carita Nyimas Pamuragan atanapi Nyimas Gandasari ngalakonan saimbara balabar kawat urang cuang antos atuh ieu episode salajengna teh sumangga urang antos sakedap. Thank you.

nyatana anu punjul ning apa-apa. Lah. Eta nyatana satria anu keur ngalakonan perang galungan teh nyatana mangsa narita cili sepak cili dupak cili cibi cili purili cili tonjok cili bekok. Duh. Satria teh jenenganna atuh ieu Indra Kesuma ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumela kada ting sayidina wa maulana Sultan Mahmud sareng pidatoh awali Allah taala kutu bi jaman khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atueta nyatana Satria Indra Kesuma nyatana anu nuju perang galungan ngawatak nyatana pangawasa ngawatak pangabisa atu ye nyatana sampe ngalakonan nyabut pusaka eta pusaka mangsa narita nyatana dina eta pucuk pusaka parantos nyatana aya raja parantos nyatana aya jang jawokan bareng ngalumpuh ke nyatana tuyu pinutri jenenganana nyatana nu geulis Nyimas Gandasari ieu eta pusaka kaligane nyatana dipentangan tuyu nyatana ku Indra Kesuma Satria Indra Kesuma nyatana mentang kena tueta nyatana hiji pusaka nyatana anak panah. Kaligane nyatana atuye lir malam tu merapi ngapi sacipta ning dumadi. Kaligane anak panah nyatana ribuan anak panah nyatana atuye pating siliwir pating jorelat pating jarilat. Nyatana ngahujanan Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari. Mangsa narita kesit lir ibarat tati rikat lir ibarat kilat nangkis eta pusaka nangkis nyatana anak panah anu di pentang kenyataan atuh ieu ku Satria Indra Kesuma ieu atuh eta nyatana anak panah nyatana nu katangkis anak panah nyatana nu katampanan ku Nyimas Gandasari anu akhirna nyatana atuh eta anak panah sampai dipulangkeun deui. Nyimas Gandasari tembalanana Nyimas Gandasari Satria sampean ulang ngabongohan sampean ulang ngabongohan namun bener lalaki langit lalanang jagat tuh nyatana ulang ngabongohan mentangkeun anak panah bener geura tampan di anak panah nyatana anak panah sampean eta anak mana anak panah nyatana atuh ye dipentangkeun deui atana pinyatana dipulangkeun deui. Pun Nyimas Gandasari eta anak panah nyatana atuh ye kesit lir ibarat tati lir rikat lir ibarat tilas. Atuh ye sampe nyatana tumiba. Atuh ye nyatana sampe nusuk raga pangawakan anak Indra Kesuma. Indra Kesuma ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Atuh ye kena ku pusakana sorangan. Sampai ngalakonan surakan malam-malam undur dayuh oyak nagara marang eta nyatana Nyimas Gandasari atuh ieu nyatana mangsa narita kaligane poksa sauran duh para raja ti salawe nagara ayeuna nyatana lamun bener sampean hayang mi bandara gawaking ayeuna nyatana entong saurang-saurang lamun bener nyatana hayang mi banda prak gerar huruf ieu nyatana raga waking gera tewak ieu raga waking ulah kapalang nyatana entong saurang-saurang maju sakabe barang eta tembalanana nyatana Nyimas Gandasari atuh ieu nyatana sumbar-sumbar kamandingan kaligane nyatana saha atuh ieu nudungkap luncat kana arena medan perang ieu atuh ieu nyatana jenenganana jaka supetak mangsa narita kaligane luncat ke arena medan perang tebalanana jaka supetak. Papa ii. Baan. Hei, Pinutri. Sampean naon guna nyatana naon gawe naon kacalanana pangna dihurup nyatana atu iya ku para raja nyatana ti salawe nagara lan ku para satria ku para gegedeng aya naon nyulusa benerna. Be iya kula nyatana ngarasa kasihan ka sampean. Lamun bener nyatana sampean ayeuna keur dihurupkeun leuwih hade sampean mundur nyatana ti arena medan perang geun kula nyatana ieu bakal nandingan atanapi kula nyatana bakal ngalah denan para raja ti salawe nagara. Eta tembalanana jaka supetak. Barang cok pade ngetes karasa nyatana atau eta nyatana ku Pinutri Nyimas Ganasari. Tembalanana Pinutri. Duh, penggawa. Sampean ulah sombong, sampean ulah sombong. Ieu nyatana raga waking keur ngadeg saembara balabar kawat. Sampean nyatana majar manerek ngaganti posisi raga waking nyatana erek tandang ka medan perang nyatana atuh ieu. Ngaganti posisi raga waking ieu. Ponggawa. Ayeuna mah lamun bener sampean ngarasa lalaki bijil ti langit. Lamun ngarasa lalanang kaluar ti jero jagat sebab ieu raga waking keur saembara. Coba-coba nyatana ieu geura tewak raga waking, ieu raga waking geura nyatana cangkalak geura borogod geura rantek ku sampean lamun bener sampean lalaki kaluar ti langit lalanang kaluar ti jero jagat. Bener? Ulah sombong, penggawa, ulah sombong. Kahijelan kadua mangke. Ari sampean teh nyatana saha nu sabenerna nyatana jeung kaluaran ti nagara mana. Kahijelan kadua kieu penggawa. Lamun bener nyatana sampean lalaki bijil ti langit lalanang kaluar ti jero jagat nyatana. Rek ngalakonan nyatana atuh perang galungan. Lu membetkana saembara nyatana ieu. Puguh aturanana ieu nyatana puguh. Waktun atana pinyatana puguh aturanana entong boro nyatana potong tulang entong boro potong cangkeng sana jana tepi nyatana kaajala perlayak moal ayat tuntutanana. Benar? Kitu kaulanun penggawa. Na sampean sahenge nyangaran. Bagja, bagja tin menan, bagja tin menan. Ya kula nyatana jaka supetak. Kaluaran ti tanah seberang. Nyatana atu yedat mana bisana jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran. Nyatana rek ngawasa di tanah nyatana pulau Jawa. Ayin lamun bener nyatana ayin. Sampean nangtang-nangtang. Yuta ya bayana. Ya nyatana kula jaka supetak. Luntan nyatana atu eta Nyimas Ganasari. Kaligane atuh eta barang nyatana atuh tembalanana jaka supetak kitu kayanana. Kaligane nyatana atuh yang ngabeber dampal panangan. Siap sayaga nyatana bakal ngalakonan perang galung. Neangan nyatana kulit anu ipis, neangan nyatana tulang anu renggang. Mangsa narita kaligane bakal disepak, bakal didupa kaligane koleang gajerang. Jenenganana Nyimas Ganasari mangsa narita nyatana dibankeun atuh dampal panangan kaligarek oleang ceplos. Seja nyepak seja ngadupak oleang ceplos. Atuh eta jaka supetak. Dapuguh nyatana atuh ieu teneng dapuguh ludeg. Aya mangsa narita nyatana ditewak atanapi didupak. Ganasari nyatana atuh eta teu benang-benang. Iya. Apaksa Nyimas Ganasari nyatana atuh ieu sampe atuh ieu nyandak pusaka. Pusaka mu bakal ditempangkeun atuh ieu ka jaka supetan. Nyaka supetak nyatana di tibanan atau eta pangawasa di tibanan nyatana pusaka. Mangsa narita kali kali oleh gajarang oleh gajarang oleh gajarang. Jaka supetak di tibanan nyatana atau eta pusaka. Kalah ke gebiar, gebiar, gebiar keluar sini. Lir ibarat batu saumpamana nyatana mangsana di jaka supetak. Di tibanan nyatana pangawasa. Atweta nyatana Nyimas Gandasari mangsa narita barang ningali jaka supetak di tibanan pangawasan. Di tibanan pusaka lir ibarat patung saumpamana nyatana lir ibarat patung saumpamana. Akhirnya, Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamungkul Uragan. Sampai ngejat kawang-awang, nyatana atuh yang nyumbut dina Megamala. Ayo, ayo, ayo. Jaka supetak geus aya nyatana dina sapungkureunana. Pinuh sampai ngalaporan kumurun deui. Terus diundang-undang. Terus nyatana. Terus diundang-undang atuh eta nyatana ku jaka supetak nyatana atuh ye ku jaka supetak. Pinuh nyatana sampai ngalaporan. Mangsa narita nyatana atuh ye salih nujud nyatana api nyatana jadi kembang. Kali gada jaka sepetak jadi pangparanan. Aku kali gada pinutri lompat sakalumpat lapet. Nyatana lebat lawang, majin lawang. Pinutri lompat sakalumpat lawempet nyatana api sampai nyatana asup leweng keluar leweng. Atu dingin pinas di anyar pinangih nyatana aina dongkap kana pangkonanana nyatana Sunan Jati. Bener. Eta Sunan Jati nyatana nuker mangadeun. Dina atu ye dina pinggir muara. Nyimas Gandasari atu ye mangsa narita kaligane nyatana menta pertolongan. Nyatana atu ye bakal nyatana atu ye nyumput dina sapangkeureunana Sunan Jati anu keur mangadeg dina pinggir sungai. Bener. Kaligane jaka supetak datang. Kaita tempat, kaligane nyatana bakal nungrut, bakal nyepak, bakal ngadupak, bakal newak Nyimas Gandasari kali-kali koleang, gajaran koleang, cepos, koleang, cepos, koleang, cepos. Pinutri nugelis Nyimas Gandasari nyatana atu yemilu nyumput. Mentap nyatana pitulungna atu yeti Sunan Jati mangsa narita. Nyatana atuh ye nana pinutri mangsa narita nyatana diudag-udag atuh ku jaka supetak nyatana meh hampir atuh kalajuritan ieu. Nyatana Nyimas Gandasari nyatana atu nyumput dina sapangkeureunana nyatana Sunan Jati anu keur mangadeg dina pinggir sungai. Kali gane tembalanana jaka supetak. Aki ulah ngahalangan. Eta nyatana atu. Pinutri nyatana anu parantos kalajurita nyatana. Perang kalungan jeung kukula. Eta pinutri milik kaula. Pinutri nyatana geus kalah nyatana ina ku kaula. Ayeuna ulah rek ngalang-alang aku. Barang cop kadeng etes karasa nyatana atu ye ku Sunan Jati anu nuju mangadeg dina nyatana dina pinggir sungai. Tembalan Sunan Jati. Ke heulaanan ponggawa. Mabarukanan ye pinutri geus kalah ku sampean. Oh bener. Bener, Aki. Eta pinutri lumpat sakalumpat lampe jantan ayana nyumput ina sapenggara si Aki. Eta pinutri geus kalah. Nyatana keur kaula can percaya lamun bener ieu pinutri geus kalah. Sampean saha? Ieu kula jaka supetak. Kaluaran ti tanah seberang nyatana nurek ngawasa di Pulau Jawa. Jadi sampean jaka supetak boga karep rek ngawasa di Pulau Jawa. Memang benar. Kunaha benar ieu Pinutri geus kalah ku sampean? Bener. Pinutri lumpat sagala lumpat lampet jantana tuh ti hiji petapan. Keur ngalakona di kepung wakul di buhaya mangam jantana ku para raja. Ayeuna nyatana di udag-udag gugulan nyatana sampai kalah juritan nyatana ayeuna sampai lumpat kana nyatana kana panggeran si Aki. Mana eta Pinutri geus kalah nyatana gugula? Hak milik kaula. Ke heula anam. Jaka Supetar. Lamun bener nyatana ya Pinutri geus kalah ku sampean nyatana ya kula hayang nyaksian nyatana. Nah ya Pinutri bener geus kalah. Ayeuna nyatana kula hayang nyaksian jung. Ayeuna nyatana geura tewak atanapi geura angkat geura pindahkeun ya Pinutri. Lamun ya Pinutri bisa kaangkat lamun ya Pinutri bisa nyatana atuh pindah ti ieu tempat berarti nyatana Pinutri geus kalah. Yuh, taya bayana. Daya bayana. Atu eta nyatana Jaka Supetak atu ieu nyatana kali gane bakal newake tapi Nutri. Bakal diangkat, bakal dipendakeun tempat. Nanging arokaya tur balaka dingin pinasti anyar pinang. Eta Pinutri nyatana ditewak, eta Pinutri nyatana mangsa narita diangkat. Jaka Supetak nyatana sampai ngalakonan tipe pereket. Jaka Supetak nyatana ngalakonan sampai kalakon tipe beregeng. Ngaruarkan tanaga sakuat tanaga mangsa naharita. Waktu eta nyatana ngangkat eta Pinutri atanapi mindakeun eta Pinutri Nyimas Pangmuragan atanapi alias Nyimas Gandasari. Kaboro-boro ku kaangkat. Gedag bege henteu eta nyatana Jaka Supetak sampe ngalakon ti beberegeng. Ngangkat Nyimas Gandasari anu akhirna nyatana sampe ngalakonan pak jetut. Ngalakonan hitu tieu. Jaka Supetak nyatana sampe ngalakonan gajelendung hitu. Barang cop kadenge tes karasa ku Pinutri nyatana anu nunjudiakan. Kali gane Pinutri remote nyoko papasungan cekekek seserian. Tembalanana Pinutri hehehe itu Jaka Supetak. Gening sampean pak jeletut nyatan pak jelendung kaluar hitut. Mana? Ma baru kana nyatana rek ngawasa di pulau Jawa gening nyatana ieu ngangkat ragawak yang bae nyatana sampai kalakon ngebabai hitut. Atu eta Jaka Supetak nyatana mangsa narita lir kapu ka ibunan lir kapas ka angin nyatana kapanasan. Lala satulang sandi. Marga nu jadi lantaran nyatana gening atu eta raga pangawakanana daya kakuatan. Eta Jaka Supetak nyatana ngarasa isin rebo nokras pias. Atu ieu nyatana beungeut nalaas lir ibarat nu daya darahan ieu. Jaka Supetak leuleuh satulang sandi nyatana lantaran ku kawiwirangan nyatana sampai ngalakonan babai hidup nyatana atuh eta ngangkat hiji Pinutri. Kaligane cop kadenge tes karasa nyatana aku eta ku saha anu ngandika. Tembalanana nyatana atuh Sunan Cirebon waduh. Ponggawa Jaka Supetak. Mah baru kanan sampean kaluaran ti tanah seberang. Datang nyatana ye ka pulau Jawa. Datang nyatana ka pantai Cirebon majar manerek ngawasa di pulau Jawa. Gening sampean contona. Boro-boro ngaladenan wong sa pulau Jawa. Ayeuna nyatana ngangkat Pinutri hiji bae sampe kalakon ka babai hitu. Coba rek kumareka pendayana. Aku eta Jaka Supetak nyatana kaligane nubruk. Sujud sumembah ka Sunan Jati. sujud sumembah nyatan atu ye kasunan jati anu nuju mangadeg mangsa narita. Nyatan atu tabaring nyatan nyarenkeun pusaka ye. Tembalan aja kasupetak. Aduh kaula nun aki saha aki nu sabenerna aki jaka supetak ieu nyatana kula nu kaceluk kawenawun kawentar kalau kajana pria nyatana Sunan Jati. Aduh kaula nun Gusti atuh lamun kitu nyacarana ampun kaula nun 1000 ampun 2000 ampun katinu manuhun bae kaula nun. Raga nyatan atu ye kula jaka supeta kalayan jaka peki kaka adik kaulanu kalayan kula teh nyatana mawa balakorawa lobanan 100 balakorawa bener kaulanu neda ampun be atu ye nyatana jeung teu nimbang gumelar di alam dunya kawiwirangan nyatana ku hiji pinutri be kajenteng masing pati ajal perlayak kaulanu. Ieu gerat tarima pusaka nyatana atu gerat tibankeun kana raga pangawakan kaula kajenteng masing pati ajal perlaya kaula nu. Jaka supetak ari masalah pusaka sampean ditarima. Tapi nyatana keur kula teu kawasa ngalah nyawa nyatana manusia. Lamun bener nyatana sampean ngarasa kalah. Lamun bener nyatana sampean ngarasa salah. Lamun bener nyatana sampean ngarasa ampun. Leuwih hade nyatana gerak gumelar di alam dunya. Aduh, kaula nun rama teu sanggup rama Gusti. Teu sanggup kaula nun. Sebab nyatana ieu kula teh geus kawiwirangan, nyatana kawiwirangan. Bener. Dan meureun jadi nyatana bala nyatana jadi catur balarea dan meureun jadi catur balakorawa. Gusti mugia kersa jeung Gusti nyatana atuh rendahing panggalih kaulan Gusti kajenteng ajal perlaya teu kawasa keur kula ngalah nyawa manusia. Leuwih hade heug sampean nyatana gerang adamal pamukiman. Leuwih hade sampean nyatana juung geura ngadamel padukuhan di mana sasenengna sampean. Aduh, kaula nun Gusti. Upamana kersa jeung Gusti teu purun nyatana atun nelasan pati abdi Gusti nyatana sabala korawa. Abdi Gusti nyatana purun kaula nun mukim di ieu nagara. Ragawak nyatana kula purun nyatana cicing di ieu nagara tapi menta nyatana tempat jung di mana kahayang sampean. Aduh kaula nun Gusti menta tempat nyatana menta mukim dina jero cai kaula nun kunaon kunaon sampean manusa menta mukim dina jero cai. Aduh lantaran upamana nyatana atuh aya di dikieuna aya di daratan kaula nun anu tangtu nyatana jadi carita balarea. Heug atuh lamun kitu nyacarana. Lamun kitu nyacarana heug. Nyatana ieu kukula diijinan. Di mana sakahayang sampean? Atuh eta nyatana jaka supetak jaka pekik lan sabala korawana. Majar mane menta mukim dina jero cai. Arok kaya turbalaka dingin pinasti anyar pinari. Jaka supetak sabala korawana jaka supetak nyatana kalayan adina. Ayeuna nyatana atuh eta majar mane menta mukim dina jero cai barang diijinan kaligade ngagejebur nyatana atuh eta kana walungan. Atanapi ngagejebur nyatana kana lebak. Man nyatana dingin pinasti anyar pinanggih dingin kersaning yang widi kersaning yang domampara eta jaka supetak sabala korawana kaligane leungit tampa lebih ilang tampa karana leungit hujudna nyatana jaka supetak lan sabala korawana bener atuh kajadian nyatana sifat sato nyatana buhaya ayana Atuh ya ternyata na lebak nu dipake mukim dingin pinasti anyar pinai. Nyata na eta lebak disebut nyata na kali kapetaka. Mangsa narita. Atu eta dingin pinasti anyar pinanggih kali atana pieta lebak dinyatana dedis kacelu kawun-awun kamentara kalau kajana pria. Kata tangga negara nyatana kacelu atu eta nyatana kali kapetakan lantaran nyatana dipake mungkim nyatana atana pi dipake tempat na kujaka supeta kalayan jaka peki. Benar. Ayeuna tunda lampana nyatana jaka supeta kalayan jaka peki anu parantos nyatana mukim di hiji tempat nyatana eta di muara kali kapetakan. Urang cuang catur kendeui. Eta pinutri nyatana ayeuna saparantosna jaka supetak nyatana leungit tanpa lebih ilang tanpa karena leungit wujud manusia nyatana kajadian sifat sato buhaya. Benar. Mas Gandasari terus pamitan tina pangkonan nyatana Sunan Jati bakal mulang deui nyatana ka atuh eta petapan Gunung Mendang undur na pinutri teh kaligan leuleur pinutri miang. Barabat maya nama ponggawa miang angkat ngendek tangendek daya. Lalaki made cena di kolong langit, lalanang di kolong jagat. Lalaki made kolong langit, lalanang made kolong jagat di kolong jagat. Tongere. Ayeuna nyatana eta jenenganna Nyi Mas Mas Gandasari sampai ngalakonan mulang atau eta tina pangkonan anak nyata na Sunan Jati. Den. Atau eta sampai dungkap deui nyata na ati ye ka Gunung Mendang. Den. Katingali balakorawa, katingali balakaula, katingali nyatana para raja, para satria. Den. Mangsa narita do, do do do do do, surak ambal ambalan. Ayeuna urang cuang tunda lampana Nyimas Ganasari nyatana tuyun tas ngarakonan perang galungan nyatana rejeng Jaka Supetan. Benar. Ayeuna urang cuang tunda lampana, cuang tunda galur nyatana anu kapungkur, cuang mapayeun nyatana carita anu katunda baheula. Ieus nyatana urang cuang nyaturkeun nu keur lalayaran mentas laut. Keur ngalakonan lalayaran mentas lautan. Ayeuna nyatana atuh ieu sampe dungkap nyatana atuh ieu ka pantai Cirebon. Bener. Nyatana atuh eta hiji satria nyatana anu ngabantun nyatana kitab dua parahu nyatana. Bener. Jenenganana Sarip sama tuh ieu nyatana ti nagara Sam. Lalayaran mentas lautan. Aku luntah di nagara Sam, nyatana atuh ieu saja. Rek ngadungkapan nyatana ka nagara Cirebon, rek ngilari nyatana atuh ieu guru nu nyatana. Rek ngilari guru. Atuh ieu keur ngamalkeun nyatana Al-Qur'anul Karim kalayan nyatana kitab anu reana dua parahu ieu. Eta Sarip Sam nyatana ku ayana lalayaran mentas lautan nyatana ngabantun kitab dua parahu. Saplekara rek ngilari guru nyatana nyatana atuh ieu nu bisa medarkeun eta nyatana eusina Al-Qur'an kalayan kitab-kitab nu anu dua parahu. Bener. Kadua nyatana atuh ieu rek menta dipangmotongkeun buuk lantaran buukna Sarip Sam pating urang ti nyatana heuras lir ibarat kawat. Eta nyatana Sarip Sam atuh ngilari nu bisa nyatana mangmotongkeun buuk nyatana ka nagara mana bae daya nu mampu daya nyatana nu sanggup ieu. Sarip Sam mangsa narita barang dunggap nanyatana atuh ieu ka pantai Cirebon. Terus lumaku terus lumampah nyatana sejam milari atuh ieu nyatana wali kutu. Rek ngalakonan guru rek ngalakonan nyatana atuh ieu ngaguru. Atuh eta jenenganana Sarip Sam. Keur lumaku, keur lumampah nyatana mangsa narita kaligane bre. Ningali atuh ieu nyatana aya hiji kolot nyatana di eta tempat ieu. Atuh eta nyatana Sarip Sam nyatana keur lumaku keur lumampah barang breh ningali nyatana eta di kebon gayam nyatana aya hiji sepuh nyatana nu keur ngalakonan meulahan buah gayam. Jenenganana atuh ya Sarip Sam kaligane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angkat. Tempalanana Sarip Sam, amit ramo, amit ramo. Amit ramo yeura gawaking rek mentanya mah mentang Kanjang Enggal datang jali keun datang rampes keun. Barang cop kadenge teh sakarasa nyatana atuh eta anu aya di kebon gayam nyatana nu keur meulahan buah gayam kaligana teh balanana. Waduh. Ponggawa sumangga calik ieu jeung Rama sumangga calik. Gurudag calik. Eta Sarip Sam. Saparantosna calik atu ye sarip jam kali gane nyatana pok ngandika jenenganan atu ye nu aya di kebon gaya. Waduh. Ke ponggawa. Ye sampean nyatana tepi ka ambarikut model kieu ti mana sampean jeung saha ngaran? Rek aya naon kaperluanana pangadungkap nyatana ye kana pangkonan Rama. Oh, Rama nuhun. Nuhun Rama ieu ragawaki nyatana gasik ditampi ragawaki gancang dipariksa nyatana dungkap kana pangkonan Rama. Benar. Saplekara nyatana dua plekara tilu plekara Rama. Pangna nyatana kula datang kana pangkonan Rama nyatana kalaresan ayeuna nyatana katingali ku kula nyatana katingali nyatana ku ragawaki ayeuna ieu Rama nyatana keur ngalakonan nyatana meulahan hiji nyatana buah. Aya di ieu tempat Rama. Sanyatana atuh ieu ragawaki kaluaran ti nagara Sam jenengan Sarip Sam kaulanun. Jauh ngabaduy tembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang maranan ieu ragawaki ngabantu nyatana nyatana atuh ieu kitab dua parahu. Benar. Kahiji lan kadua nyatana atuh ieu rek ngilari guru nyatana Awali Kutub. Di mana Rama ari Wali Kutub ayana? Oh. Duh, Sarip Sam. Jadi sampean nyatana datang ka ieu nagara rek ngilari nyatana atuh guru jenenganana Wali Kutub. Atuh ieu nyatana ieu Rama nu aya di nyatana ieu aya di hutan atana pinu aya di kebon gayam. Keur meulahan buah gayam ieu nyatana jenengan Rama jenenganana Ki Bentong. Bener. Nah. Itu ari Wali Kutub entah di mana ayana boa kitu ge boa ayana tuh meureun di barat meureun. Rama nuhun Rama. Ayeuna Rama ieu geus waktuna nyatana lohor Rama. Nyatana urang cuang ngalakonan tapakur urang cuang ngalakonan salat. Di mana Rama? Urang nyatana cuang ngalakonan salat. Oh. Sarip Sam, atuh pamana cenah rek salat mah. Datang waktuna lohor yeuh ari nyatana Rama mah ieu Ki Bentong jenenganana upamana ngalakonan salat teh tuh. Dina bumbung nu nyangklek dina pager. Rama, aya naon? Piraku nyatana ngalakonan salat nyatana dina jero bumbung nu nyangklek dina pager? Iye eta mah biasana, Rama kitu biasana. Coba Rama nyatana leuwih ti heula, nyatana geura lumebet kana eta bumbung nyangklek dina pager. Ih hayu, hayu. Eta tembalanana nyatana Ki Bentong kali gane nyatana jeblos satu eta kana jero bumbung nyatana rek ngalakonan salat. Saparantosna jeb nyatana lumebet kana jero bumbung anu nyangklek dina pager kali gane tembalanana Ki Bentong. Eh. Sarit Sam, yuh urang cuak nyatana cuang salat. Atuh eta nyatana Sarip Sampon kitu deui kali gane jeblos. Barang atuh lumebet kana eta nyatana jero bumbung kali gane biar nyatana atuh eta nyatana. Si horeng si mana horeng nyatana eta geuning. Nyatana masjid anu kacida ahengna masjid anu kacida angkerna. Iya. Sarip Sam kalayan nyatana Ki Bentong terus nyatana ngalaksanakeun salat. Saparantosna salat atuh nyatana rengsena salat tembalanana Ki Bentong. Ah, ari Rama mah ngalaksanakeun salat teh yeuh dina jero bumbung nu nyangklek dina pager. Keheulanan Sarip Sam. Sampean nyatana mawa kitab dua parahu nyatana kumaha keur macana? Benar. Kumaha keur ngajalankeunana nyatana atuh ieu nyat keur kula nyatana. Oh, Rama. Nyatana keur macana atuh ieu. Kitab dua parahu nyatana keur kula nyatana Sarip Sampon kitu deui. Pangna kula nyatana rek ngilari guru, nyatana rek ngilari Awali naon Wali Kutub. Nyatana atuh ieu kula sejarek guguru. lain Sarip Sam. Ieu nyatana kerama ningali eta buuk sampean model kitu tanda rupana. Kunaon? Rama, sanyatana ragawaking ieu kaluaran tina nyatana ti Sarip Sam. Nyatana atuh ieu ragawaking rek menta, nyatana atuh ieu dipangmotongkeun buuk lantaran buuk ragawaking nyatana sadayana nyatana atuh ieu. Pusaka taya nu mampu, ti nagara bae taya nu mampu. Mana ragawaki nyatana ayeuna sampai dungkap nyatana ka ieu nagara, sampai dungkap ka ieu tempat. Nyatana rek menta dipangmotongkeun buuk singsa nu nyatana nu bisa mangmotongkeun buuk rek masrahkeun kitab dua parahu. Bener. Waduh, ieu buuk model kieu tanda rupana. Nah, Sarip Sam, arokaya turbalaka, dingin pinasti anyar pinanggi. Ayeuna yeuh Ki Bentong bakal boga ngaran sebab sampean nyatana datang kana pangkonan Ki Bentong ngajak salat dina ieu jero bumbung. Naon diajak salat dina jero bumbung? Sampean bakal boga ngaran Pangeran Rema Gelung. Atuh eta nyatana Sarip Sam narima atuh eta nyatana ngaran. Atana pin narima jenengan nyatana atuh ieu jenengan anak Pangeran Rema Gelung. Bener. Pangeran Rema Gelung atuh ieu nyatana terus pamitan tina panggonan nyatana Ki Bentong. Neruskeun perjalanan anana deui. Keur lumaku, keur lumampah. Eta Sarip Sam nyatana kaliganeun nyatana dungkap ka hiji tempat kaligane bre. Patepang patepung lawung rejeng hiji nyatana aki-aki. Iya. Sarip Sam nyatana cumeluk nyatana atuluk salam kaitan nyatana iji aki-aki nuker ngalakonan nyatana mangadeg. Amit akui, amit akui, amit, amit aki. Ieu nyatana ragawaking saja bakal tumarok sasi aki. Aki, ari nagara Cirebon palaba mana aki? Barang cop kadenge teh sakarasa nyatana kunu eta nu nuju mangadeg di hiji tempat. Tempalanana eta nu mangadeg teh waduh. Aya naon sampean pangnan nyatana naros ke nagara Cirebon. Oh, rek ngilari wali kutub gaunanun. Nyatana rek ngilari guru sanyatana atuh bakal ngadungkapan ka wali kutub nyatana nu aya di nagara Cirebon. Di mana aki? Allahualam, wali kutub merentuh ayana nyatana di utara. Atan api ayana di barat. Nah sampean rek aya naon pangamana gugur. Oh iya, aki. Saplekaran nyatana atu iya pangna nyatana kula jauh ngabaduyut lembut anggang lalajaran jauh ngajuk juga ngamarana nyatana kaluaran ti nagara Cempa. Naon ti nagara Sam, iya kula nyatana jenengan anak Sarip Sam. Kadua nyatana rek menta di pang motongkan buuk sebab iya bau kula kawas ki nyatana. Kuat ingguran terlir ibarat kawat saumpamanya. Jadi sampean terek menta dipangmotongkeun buuk nah aku naon buuk sampean? Ya model kieu Rama. Model kieu tah buukna. Jadi sampean luntat di nagara Sam. Datang ka ieu tempat rek menta dipot nyatana rek menta dipangmotongkeun buuk nah sampean sukalila. Oh Rama. Sanyatana ieu kula nyatana pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalajaran jauh ngajuk juga anggang maranan. Ridho rela suka lilah nyatana dipotong buuk. Jadi benar sampean suka lilah suka ridho. Benar aki. Coba ieu nyatana si aki palai ningali. Nyatana geura mengkeran atuh ieu nyatana si aki. Atuh eta nyatana Pangeran Rema Gelung atuh nyatana nurut si pucung kaligane nyatana atuh ieu mengkeran atu eta nyatana hiji aki-aki nyatana anu aja di eta tempat. Bener. Tempalan eta aki-aki teh kaligane pokani ka deui. Yeuh. Sarip Sam, bener sampean suka lilah suka ridho. Nyatana lamun buuk sampean nyatana rontok atana pi dipotong. Kaula suka lilah suka ridho. Atu eta nyatana arok aya turbalaka dingin pinasti anyar pinang. Buukna Sarip Sam nyatana nu tingguran tilir ibarat kawat. mangsa narita nyatana dicepeng nyatana atu eta ku hiji. Aki-aki kali gane arokaya turbalakar nyatana rontok getasa pada hari itu. Tiba-tiba nyatana sarip sama tanapi pangeran remaglum nyatana buuk nages gundul. Saparantos nyatana buuk narontok lantaran eta nyatana pangeran remaglung atanapi pangeran nyatana atanapi sarisam nyatana lantaran suka rido suka lilah nyatana dipotong buuk dingin pinasti anyar pinanggi moga ngaran jenengan anak suka lilah ayeuna eta buukna nyatana sampai ngalakonan getas saparantos gundul saparantos buta keta pangeran sukalila atanapi pangeran remagelung alias saripsan atu eta nyatana si akin tegali gane kelapat ilang tanpa karana legit wangin ilang kuku umbang iya eta nyatana saripsan mangsa narita legit nyatana atu eta si akin utas ngalakonan motong bu benar. Atau iya nyatana pangeran sukalila atanapi nyatana pangeran demaglung alias nyatana atu iya saripcan mangsa narita nyatana temiro sea kena buuk nyatana anu getas nyatana atu nurontok di eta tempat mangsa narita terus lumaku terus lumampah urang cuang catur ke nyatana eta buuk nyatana lantaran eta buuk tiba-tiba getas eta buuk nyatana tiba-tiba rontok. Mana tempat eta mana dingin pinasti anyar pinanggi nyatana di kaclu kabun-abun kabentar kalau kajana pria dingaran ke nyatana karang getas. Eta bukna nyatana ayina sampai dikubur kenana nyatana atanapi dikubur kenate dina handa penasem sungsa. Tunda lampana nyatana atu yebu'u anu nyatana rontok atanapi getas di tempat eta disebutkan karang getas nyatana ayeuna urang cuang catur kendei saripsan lumaku lumampah terus karabarat milari nyatana eta guru milari nyatana nu mang motongkeun buuk nyatana ngaleungit tampal bilang tanpa karana iya. Sam nyatana lumaku lumampah nuju nyatana terus ke arah barat atuh sampai dungkap nyatana mangsa narita sampai nyatana dungkap atuh ieu kan gunung mendang dungkapna ka gunung mendang teh kaligane nyatana breh katingali atuh eta pinutri nuju di hurup pinutri nuju di perangan ku para satria ku para raja ti salawe nagara keur ngalakonan perang galungan jengki nyatana jengki gede ngungko jengki bat-bat jeung sajabana jeung sajabana deuh sadayana nyatana teh aya nu mampu sadayana teh aya nu mangap mulia sadayana nyatana teh aya nu kuat nandinganna nyatana teh eta pinutri nu geulis nimas gandasari ayeuna dungkap nyatana atuh ye saripsam alias nyatana pangeran sukalila eta pangeran sukalila tanapi saripsam nyatana dungkap ka eta tempat nyatana ka petapan gunung mendang bener ningali pinutri nyatana nu keur ngalakonan di hurup teh keuneu teundeun batan peuyeun teundeun batan peuyeun teundeun di aneulem siap tunda di anjuang siang bapa ibu urang juang tunda saheula pamirsa anu mulia dina carita sayembara Nyimas Gandasari atuh urang juang tunda sakedap ngarerekeun tindeng saheulaan kumaha gletuk batuna kun maju ku jubar caina dina jalana carita jalana lalakon sumangga urang antos sakedap ngarerekeun tindeng saheulaan. Juang teraske nyeta dina carita sayembara Nyimas Gandasari atuh ye dina episode katilu teh sumangga. Agung paraluna paranuda panjang apa ngampura. Hampura sapa panjangna galuran nu cacan nungtung carita nu can laksana. Anu cacenung tunga carita nu can laksana atuh ieu jenengan anak nyatana Nyimas Gandasari anu keur ngalakonan nyatana atuh ieu di hurup nyatana ku para raja ku para sang hyang ku para gagedeng. Anu mikarep nyatana anu mikahayang eta pinutri tapi sadayana nyatana daya nu mampu sadayana nyatana daya nu kuat ngaladenana tu eta Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan. Mangsa narita nyatana atuh ieu saha nu dungkap atuh eta nyatana ka arena medan perang kajabi nyatana atuh ieu jenenganana Sarip Sam alias nyatana Pangeran Maglung alias nyatana Pangeran Sukalila. Ayeuna datangna ka eta patapan Gunung Mendang kaligana pok ngandika tembalanana Sarip Sam. Beam. Kernaon guna kernaon gawe ieu nyatana geuning itu aya pinutri di hurup nyatana ku para raja ku para narpati ku para bapati ku para gegede. Beam. Barang atuh eta nyatana tembalanana pinutri. Duh teuing para raja. Para sang hyang para satria coba saha nyatana nu mas anu masih aya harepan nyatana hayang atuh mi bandara gawaku. Mangga geura maju ka medan perang, mangga geura maju ka medan perang. Barang atuh cok kadengetes karasa nyatana mangsa narita tuh ye Pangeran Sukalila alias Pangeran Nyat Remanggelung alias Sarip Sam. Ayeuna nyatana atuh ye dungkap kana ka arena medan perang. Tembalan anak Sarip Sam, waduh, pinutri, naon anu janten sabab nyatana tiasanaku ia di huruf nyatanaku para rajaku para satriaku para gegedeng. Oh, penggawa, sampean tong tumanya lamun bener nyatana sampean teuninga ieu nyatana ragawa kingker ngadeg sayembara barabar kawan. Sing saha nyatana nu bisa naklukeun, sing saha nu bisa ngalahkeun, sing saha nu bisa newak nyatana atuh ieu raga pangawakan raga waking nyatana raga waking bakal ngabdi ka eta lalaki. Bakal ngabula ka eta jajaka bakal sarabongkok ka nyatana. Atuh eta nyatana tembalanana Nyimas Gandasari nu diiring ku para ipri nyatana nu digenjang ku para dayang. Aya di arena medan perang. Atu ye Sarip Sam alias Pangeran Remaglung alias nyatana Pangeran Sukalila. Bunga Amarwata suta bunga Gunung Amarwata. Ya eta. Tembalanana Pangeran Sukalila, waduh. Pinutri lamun kitu nya carana daya bayana aitu ye ragawaking nyatana rek milu asup kana sayembara. Ragawaking nyatana bakal milu asup kana ieu nyatana arena medan perang kana sayembara. Barang saparantos lah tu eta lumebet tembalanana Nyimas Gandasari. Duh, ponggawa. supaya ulah sia-sia sampean teh nyatana kaluaran ti mana saha jenenganna. Pinutri ye nyatana kula kaluaran nyatana ti nagara sang. Nyatana jenengan kaula ye Sarip Sam. Alias nyatana Pangeran Maglung, alias nyatana Pangeran Sukalila. Duh, periyoginya uninga ponggawa. Ye dina perang galungan nyatana atu. Aya saratna, saratna di mana potong tulang potong cangkeng. Dina nyatana atu. Apasna ajal perlaya, ya mualaya tuntutan, daya tuntutan, daya tuntutan, daya bayana pinutri. Atu mangsa narita kali gani nyatana dua, atu ye ingsan nyatana Pangeran Sukalila kalayan nyatana Nyimas Ganasari. Sacit, sacit, sacit, sacit, sacit. Sadayana nyatana piut. Pinutri nukelis Nyimas Gandasari nyatana api ye siap sayaga nyatana nada atana pinyatana ngaladenan nati eta jenengan anak Pangeran Sukalila nanging Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remaglung mangsa narita barang ditampiling gapit barang dicabok rangkep disepak didupak Pangeran Sukalila ngagente usik nyante indit nyante. Estuun dadahan nyatana atu ye, terdirasa naon-naon ye. Tembalan anak Pangeran Sukalila, oh pinutri, pinutri. Begeni nyatana atu ye para raja ti salawe nagara nyatana sampai ngelakunan gubar kataburan nyatana atu ye sampai kalah juritan. Geni nyatana daya naon-naonan sampean. Betaya naon-naonan. Coba nyatana gerak atau ini gerak tibankan pak nyatana pusaka sampean anu paling ampuh nyatana karaga badan kaulah nyatana. Eta Nyimas Ganasari. Terus atau ini nyandak nyatana pusaka. Nyandak pusaka ampuh. Nyatana nyandak trisula atau ini nyatana bakal dipentangkan. Atau ini nyatana kak. Pangeran Sukalila alias Pangeran sama nyatana Remaglung alias nyatana Tuyip Sarip Sam. Tapi eta nyatana Pangeran Sukalila alias Sarip Sam nyatana atu ye lir ibarat batu saumpaman. Anu akhirna nyatana pinutri ngejat nyatana ti eta arena medan perang. Sampai ngalakuna nyatana atu ye nyumput dina salebeting bumi. Pangeran Sukalila ada pukul sakti mandraguna toto sana menjadah kulit ganti sukma kanange dewa. Geus aya nyatana dina sapangkeureunanna. Atu iya nyatana Nyimas Ganasari ngejat kawang-awang nyumput dina mega malang. Atu Sarip Sam geus aya dina sapungkeureunanna. Eta nyatana pinutri sampai ngalakon lengit tanpa lebih hilang tanpa karana nyatana sampai jadi sakucup kembang nyatana jadi sapucuk sakucup kembang atu eta Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remagelung nyatana kejadian Bang Bara anu nyatana kanggo nyesep nah iya Nyimas Ganasari nyatana jadi sakucup kembang. Atu Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remagelung nyatana jadi Bang Barana. Pinutri terus ngejat lompat. Lompat sakalompat lampet nyatana ayeuna kaligane nyatana atu ye. Nyumput nyatana atu ye nyatana. Dungkap nyatana atu ye ka. Sunan Jati anu nuju nyatana mangadeg di eta tempat. Sampai nyumput nyatana dina. Talapak. Sukuna nyatana Sunan Jati tembala natu iya nyatana datang ngasarica atanapi Pangeran Sukalila waduh Rama amit Rama wayana nyingka nyatana atu eta pinutri nyatana nyumput dina handapun nyatana Rama atu eta nyatana pinutri barang katohayan nyatana eta nyatana nyumput dina dampal sukuna nyatana atu iya Sunan Jati kaligane nyatana nyumput dina sapenggerena. Ayeuna nyatana kali gada barang rek ditawak Lengit tanpa lebih hilang tanpa karena nyatana nyumpuk dina sabukna nyatana tuye Sunan Jati. Eta jenenganana sarip sam kali gade pok ding andika nyatana. Waduh Rama. Rama wayana nyatana eta nambut sabukna Rama. Sebab nyatana eta pinutri nyatana lu jadi udagan ayeuna nyumput dina sabuk Rama. Atuh eta nyatana barang sabuk atuh eta rek dilepaskeun ku Sunan Jati. Kali gane pinutri leungit tanpa lebih hilang tanpa karena de nyumput nyatana dina cincin. Atuh eta nyatana sarip sam kali gade pok ngandika. Waduh Rama ke. Ke Rama, terjadi eta sabuk nyatana. Coba eta nambut cincin na Rama. Sebab udaga nyatana geus aya dina cincin nyatana Rama. Atuh eta nyatana barang nyatana dieu. Cincin rek dipasrahkeun. Kaligane pinutri nyatana atuh ieu ngabalicat teh kana tukangeunna nyatana Sunan Jati. Barang nyatana atuh eta sarip sam alias nyatana Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung. Barang nyatana ningali pinutri geus aya dina sapanggeunanan Sunan Jati. Kaligane ditubruk. Barang ditubruk nyatana atuh nyata Nyimas Gandasari teu kacandak. Akhirna nubruk nyatana Sunan Jati. Atuh ieu Pangeran Remagelung leuleus satulangsan. Leuleus lir kapuh kaibunan lir kapas kapanasan. Leuleus satulangsan dilir ibarat dipupul bayu. Nyatana tembalanana atuh ye Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung alias nyatana Saripsa. Kaligane nyatana atuh ye sejujur membah. Tuba Rama. Ampun Rama nyatana atuh ye nyatana ieu kula model kieu. Tuba Rama. Atuh ya Rama saha jenenganana Rama saha jenenganana. Oh keheulanan ponggawa saha sampean nu sabenerna. Tuba Rama ieu kaula nyatana sarip sam ti nagara sam lalayaran mentas lautan nyatana nyanda kitab dua parahu. Kalayan nyatana atuyer sejarek ngilari nyatana wali anyatana awali akutu. Anwaya dip nyatana cire bono tumba. Atuyer nyatana kaligane kerlumaku kerlumampa. Kaligane nyatana papandak rejeng hiji pinutri nyatana nuker ngalakunan di kepung wakul di buhaya manga. Nyatana atuetaku para rajaku para narpati para bupati para gegedeng para gegedeng. Kalayan para satria sadayana taya lumangga pulia sadayana nyatana kalah juritan ayeuna nyatana anu akhirna atuh ieu nyatana kaula milukan aye saembara tuba. Tapi eta pinutri nyatana kalah juritan lumpat sakalumpat lampet ayeuna dungkap kana pangkona nyatana kersa jeung Rama. Atuh nyatana mugia aya karidoan manah tuba. Sebab ieu pinutri geus kalah. Sebab ieu pinutri nyatana geus ngindaan. Sebab ieu pinutri nyatana atuh geus lumpat dina pangkonan kaula. Mugia kresa jeung Rama nyatana ngawidian kresa jeung Rama ngarido anu tuba. Waduh, Sarip Sam alias Remagelung atanapi Pangeran Sukalila. Nyatana sampean menta diridoan nyatana ngahiji atanapi nyatana menta didahu ke nyatana jeng ya pinutri. Tuba leres Rama. Sarebu ampun dua rebu ampun katinu manuhun bae. Rama, mugia nyatana ngawidi anu tuba. Eta nyatana atuh Sunan Jati mangsa narita. karena bingung nu temanggi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyatana eta pinutri. Anu aya dina sapangkeureunanna da puguh nyatana menta pertolongan. Pangeran Sukalila, Pangeran Remagelung alias Sarip Sam nyata kitu deui meredi. Menta didahukeun, menta ditikah kenyataan atuh eta rejeng pinutri. Waktu ieu Sunanjati bingung nu temanggi tungtung mana susah nu kaya sudana. Marga nu jadi lantaran nyatana atuh eta Sunanjati teh nyatana nuju ngabangun. Ngabangun pasanggrahan. Atuh ieu tempat pajaga nyatana tempat ngajaga. Atuh ieu nyatana ngabangun sakete. Eta nyatana Sunanjati nuju ngabangun nyatana pasanggrahan tapi nuju ngabangun sakete. Saketeng atana piyatana ngabangun ka tepeng kalaya Masjid Bajaga. Tembalan nana atu yenya tana Sunanjati waduh. Belamun kitunya carana anaki Nyimas Gandasari, tah kumaha persiapan sampean? Sebab ieu Pangeran Sukalila nyatana atanapi Pangeran Remagelung alias nyatana Sarip Samenta didahukeun nyatana ka sampean. Kumaha nyatana ayeuna jawaban ti sampean kerama teu bisa neuteuk mawa anggeus. Gerama nyatana bulu bitis kamandian, kumaha nyatana ayeuna jawaban ti hidap anaki. Duh, kaula nun rama. Putra panjenengan Sayagi, putra panjenengan Sadia, kaula nun nyatana ngahiji rejeng eta hiji jajaka jenenganana atuh Pangeran Sukalila. Bener. Tapi nyatana lain di dunia besok pagi jaga baring akhiring zaman. Zaman yang akhir kaula nun mangga. Raga waking bakal ngambi ka eta lalaki bakal ngawula ka eta jajaka nyatana atu mangga ditepungkeun. Rejeng Pangeran Sukalila tapi besok di akhirat kaula nun. Bener. Upamina bae cenah purun nunggu atunya mangga upamina teu purun mangga kaula nu. Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung, tah geuning kitu jawabanna nyatana ti ieu pinutri jenenganna Nyimas Gandasari. Nah sampean bakal sadia. Nah sampean bakal nunggu nyatana ngahiji rejeng nyatana Nyimas Gandasari tapi besok di akhirat. Kumaha jawaban sampean? Aduh kaula nun rama. Ayeuna nyatana atuh yeuh ragawaking nampi kaula nun ragawaking narima. Nah ragawaking bakal nunggu kaula nun ragawaking nyatana bakal nganti-nganti kaula nun besok pagi jaga baring bakal nyatana atuh yeuh ditepung kenyataan di akhirat bakal nyatana atau nyatana dijodohkan di akhirat. Nuhun kaula nun rama. Tembalan nana nyatana Sunanjati waduh.